على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من هو حبيبي علي بن محمد بن حسين حبشي بمثل أدوات ومناسبات بمثل هذا الختم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Malam ini malam istimewa. Jadi zikirnya tadi banyak ya. Khatmul Quran. Enak enggak khatmul Quran? Enak kan? Enak. Nah, nanti insyaallah kita akan ngaji sebentar. Kemudian nanti jam 10 lewat sedikit selesai. Setelah itu nanti kita akan syukuran. Syukurannya ini ada banyak. Satu, syukuran Jumat Legi ya. Yang kedua, syukuran khataman Al-Quran. Yang ketiga, Aqidah apa namanya Ali Abdul Qadir bin Nawfal bin Muhammad Al-Idrus. Malam hari ini. Jadi nanti menunya apa? Wallahu a'lam. Dan Bapak Ibu-ibu sekalian, hadirin pendengar semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas. Tapi karena pertemuan di Raudhah yang setiap Jumat itu cuma tinggal Jumat depan ya. Ya, setelah Jumat depan Raudhah tidak libur. Ya, tidak libur, cuma pindah jam tayang. Selama bulan Ramadan taklimnya dimulai jam 9 lewat 15 menit malam. Ya, jam 9 lewat 15 menit malam setiap malam sepanjang Ramadan. Kecuali hari libur, nanti ada liburnya satu hari, belum saya tentukan. Nah, yang libur satu hari buat jalan-jalan ke masjid yang lain. Kalau ada di jam yang sama. Kemudian selesainya kurang lebih jam 10:30 malam. Gak usah panjang-panjang, tapi istiqomah tiap hari. Sebetulnya saya membahas kitab tentang akhlak, cuman ada beberapa usulan. Seperti dulu aja Bib membahas tafsir kisah-kisah para nabi. Ya, tafsir kisah-kisah para nabi. Dan insyaallah itu yang akan kita bahas. Akan kita mulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena banyak remaja itu yang senang dengan kisah Nabi Yusuf. Dalam kisah itu banyak apa namanya hikmah. Insyaallah mungkin satu bulan cuma bahas itu. Ya, mungkin satu bulan cuma bahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan membahas persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Cuman tinggal berapa hari ini? Kurang lebih 12 hari. Enggak sampai 2 pekan, enggak sampai 2 minggu, enggak sampai. Akan masuk bulan suci Ramadan. Pertanyaan saya untuk diri saya dan hadirin semuanya, udah mempersiapkan apa untuk Ramadan? Belum. Persiapkan niat dulu. Niat satu, niat sholat fardu berjamaah 5 waktu. Niat sholat 5 waktu berjamaah. Jamaah dulu. Entah jamaahnya di rumah, jamaahnya di masjid, pokoknya berjamaah. Jangan sampai tidak. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Terutama lagi sholat isya berjamaah. Kenapa? Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang sholat isya berjamaah selama bulan Ramadan, bulan Ramadan sholat isyanya jamaah terus, maka dia telah mendapatkan bagiannya dari malam Al-Qadar. Jadi dia tahu, gak tahu, kroso, gak kroso, kalau isyanya jamaah terus, maka dia sudah dapat bagiannya dari malam Al-Qadar. Tapi ini lucu, aneh tapi nyata. Boleh saya buktikan sesuatu? Ada kita ini yang kalau Ramadan isyanya sholat di rumah lagi, rawehnya jamaah di masjid. Ibu-ibu, ada yang begitu gak? Bu? Bapak-bapak, ada yang begitu enggak? Yang udah telat mau berangkat ternyata udah terlambat, takut gak ngejar, akhirnya sholat isya sendiri di rumah, kemudian terawihnya jamaah di masjid. Jangan, usahakan tetap isyanya jamaah, terawihnya terlambat gak jadi masalah, tapi isya harus dapat jamaah. Sebab ada jaminan siapa isyanya jamaah, maka dia telah dapat malam al-qadar. Gampang atau susah? Oh, niat aja kok susah. Niat dulu, yang penting niat, niat dulu. Kemudian yang kedua, yuk kita niat nawaitu. Ini juga gampang-gampang susah. Salat sunnah rawatib selama Ramadan jangan ditinggalkan. Ba'diyah isya, ya kan? Qabliyah zuhur. Kemudian ba'diyah zuhur. Ya ini jangan ditinggalkan. Salat sunnah fajar jangan ditinggalkan. Sahurnya jalan, salat sunnah fajar hilang. Ini sering kita seperti itu. Salat sunnah fajar, salat duha. Nah, ini duha repot. Kenapa kok repot? Ternyata habis subuh tidur lagi, bangunnya jam 1. Duhanya repot enggak kalau begitu? Akhirnya 1 bulan duhanya libur. Kenapa? Enggak sempat, Bib, enggak sempat, Ustaz, enggak sempat, Kiai. Kenapa enggak sempat? Dari mulai habis subuh tidur. Sholat-sholat sunnah yang utama jangan ditinggalkan sepanjang Ramadan. Latihan 1 bulan. Mujahadah. Mujahadah zahirnya, mujahadah batinnya. Kemudian yang ketiga, dari sholat ya. Sholat fardunya berjamaah, sholat sunnah rawatib, dan yang penting-penting jangan ditinggalkan. Nah, ini yang tiga enggak kalah penting. Sholat tarawih itu kan termasuk sholat yang populer di bulan suci Ramadan. Yuk, nawaitu tarawihnya 20 rakaat. Gimana Bapak? Siap atau kurang siap? Pilih pahala banyak atau sedikit? 8 sama 20 banyak mana? Pilih yang 8 atau 20? Ibu-ibu kok enggak jawab? Ibu-ibu biasanya 8 atau 20? 28. Ya. Jadi kita sholat tarawih maksimalkan 20 rakaat. Mau sampai kapan? 8 terus. Saya katakan ngisin-ngisin. Memalukan kita ini. Saudara-saudara kita nabung, nyisihkan hartanya, jauh-jauh pergi ke Mekah cuman pengin sholat tarawih 20 rakaat. Bahwa kita udah di Indonesia, desa sisan milih ming 8 sing cepet sisan. Memalukan gak ini kira-kira? Masjid-masjid kita ini gak bisa dibandingkan dengan Masjidil Haram. Udah masjid kita, ya alhamdulillah berdiri masjid, ya jelas gak mungkin ngejar Masjidil Haram. Nah kok minimal sholatnya ini podo orang puluh rokaat. Ya minimal sholatnya sama 20 rokaat. Makanya ini program Ahlu Sunnah Wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i dan yang mengaku dirinya pengikut para wali, yang mengaku suka yasinan, tahlilan, dan lain sebagainya. Yuk, Ramadan ini berubah. Sholat tarawihnya 20 rakaat. Gak usah yang panjang-panjang. Cukup Al-Fatihah. Inna a'wayna kalkawthar. Ya kan? Al-Fatihah. Inna a'wayna kalkawthar. Kalau bingung ya, Al-Fatihah. Kulhu. Rakaat kedua, Al-Fatihah. Kulhu. Rakaat ketiga, Al-Fatihah. Kulhu. Rokaat keempat Al-Fatihah. Kulhu. Rokaat 20 Al-Fatihah. Kulhu. Gitu aja kok repot. Kan gampang. Ya. Dan dilakukan 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Jangan traweh 4 rokaat kemudian 1 salam. Sebab sunnahnya sholat malam itu masna masna. Sholatul lail masna masna. Sholat malam kerjakanlah 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Jangan langsung 4 rokaat. Keuntungannya yang 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. 1, lebih enteng. Kenapa? Bagi orang yang suka gak kuat nahan pipis. Ya, ngapunten saya ngomong gini. 2 rokaat kalau keblet kan cepat selesainya ya. Tapi kalau 4 rakaat dapat 3 rakaat enggak kuat jenengan mundur, baleninya 4 rakaat. Bagi yang perutnya bermasalah, lambungnya, yang suka buang gas, ya. Kalau kelamaan 4 rakaat baru salam, akhirnya nanti salat sambil lama menunggu, ya, menahan buang gas. Dari kondisinya salat yang seperti itu kurang bagus. Karena itu bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ringan, kemudian juga selesainya itu lebih barokah insyaallah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nih salat tarawihnya ambil 20 rakaat. Ustaz, masjid saya itu 8 rakaat. Enggak apa-apa. Masjidnya 8 rakaat, silakan. Selesai 8 rakaat, kita jangan ikut salat witir. Nah, itu ada tausiah dulu. Dengarkan tausiahnya, enggak apa-apa. Ada jeda salat tarawih itu agak lama, tidak jadi masalah. Tunggu tausiah selesai. Selesai tausiah sholat witir, jangan ikut sholat witir. Yang terawih berjalan pulang, jenengan selanjutkan tambah 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 6 kali putaran. Dah, saat kalau sendiri gak enak, yuk ngajak koncone jamaah. Rong puluh. Imaman. Ini jadi imam mungkin. Ojo aku, kwewe. Kenapa? Podo-podo, orang mudeng sing diwaca apa? Sama-sama enggak tahu yang dibaca apa, tapi gayanya enggak, kamu bapak aja, bapak aja. Oh, enggak, bapak saja. Lu bapak lebih tua, oh, Anda lebih muda, lebih bersemangat. Padahal ini apalannya, kulhu saja bumbuan. Karena mungkin meratap kan grogi bisa lupa. Udah, enggak usah repot. Kalau ternyata kul wallahat nanti lupa, cukup Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu Samad, Allahu Akbar. Loh kenapa? Lali. Masa dipaksa ya? Yang penting sholat 20 rakaat. Ini sholat tarawih. Kemudian witir. Witirnya 3 rakaat ya. 2 rakaat salam, kemudian disusul 1 rakaat. Itu yang sholat malam begitu, 2 rakaat apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena witirnya 3 ya 2 rakaat salam, disusul 1 rakaat. Kalau witirnya 11 rakaat, ambil yang malam Jumat. Malam Jumat witirnya buat 11 rakaat, latihan. Ya kan? Maksimal witir 11 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Itu 11 rakaat menu malam Jumat. Ya, jenengan kalau biasanya ada hari-hari tertentu menu makan beda ya kan? Hari Ahad waktunya jajan, makannya apa? Sate. Oh, apalagi misalnya gitu kan ya, ayam goreng. Apalagi misalnya pizza dan lain sebagainya. Nah, untuk ibadah malam Jumat itu kan malam yang paling mulia, apalagi di bulan Ramadan. Menunya juga ibadahnya dinaikkan, jangan diturunkan. Salat tarawih tetap 20, witirnya naikkan jadi 11 rakaat. Syukur-syukur tambah salat tasbih 4 rakaat. Keren gak itu? Jadi kalau dihitung sholatnya berapa rakaat? Isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, berarti 6 rakaat. Kemudian terawihnya 20 rakaat, berarti 26 rakaat. Kemudian setelah itu ba'diyah, setelah itu sholat witirnya 11 rakaat, berarti 37 rakaat. Setelah itu tasbihnya 4 rakaat, berarti 41 rakaat. Sekali main 41 rakaat, kan luar biasa. Ayo, siap boten? Mikir. Ini menu malaikat nih. Menu malaikat, menunya para wali. Mikir napa mikir? Jujur, mikir napa mikir? Makanya cuman malam Jumat aja yang begitu. Ya, cuman malam Jumat aja yang begitu. Kalau tiap hari begitu, mungkin kita enggak kuat. Karena apa? Selama setahun enggak pernah dilatih. Itu yang namanya orang mau lomba lari, lari cepat atau maraton. Saya mau nanya, misalnya perlombaannya di bulan Agustus, dari sekarang udah latihan belum? Sudah latihan, latih dia nyoba lari 10 kilo, dia nyoba tiap hari larinya 10 kilo, mungkin pelan-pelan. Tiap hari dicoba terus sampai terbiasa, sampai ditingkatkan, hari hanya enteng, betul gak? Betul. Itu yang mau lomba, pengen dapat juara lari maraton. Nah, jenengan sama saya ini pengen dapat surga, dikasih tahu Ramadan ada lombanya. Lah mulai Syawal enggak pernah latihan blas. Ini gimana kita pengen atau pengen begini nih? Karepe pengen tapi ora karep. Maunya pengen tapi sebetulnya kurang mah, kurang mau. Kalau mau beneran ya latihan. Nah karena kita mungkin terlambat latihan, belum terlambat, masih ada 12 hari mulai latihan ya. Mulailah latihan. Dari yang ringan, bakdiahnya jalankan. Salat-salat sunah itu dijalankan. Mulai latihan, isya harus jamaah saya. Isya harus jamaah. Paksa dirinya seperti itu. Nanti Ramadan biar tidak kaget. Nah ini salat tarawihnya upayakan 20 rakaat. Yang 8 monggo kerso lo ya. Tapi usahakan jadi 20 rakaat. Coba di sini yang mau 20 rakaat angkat tangan. Yang enggak mau enggak apa-apa, jangan mau, enggak apa-apa. Yang niat 20 rakaat pengin, alhamdulillah. Ini berarti anggota Ar-Raudhah udah banyak yang semangatnya 20 rakaat. Yang mau 20 rakaatnya cuman seminggu sekali coba angkat tangan. Hah? Yang mau 20 rakaatnya sebulan sekali coba enggak usah angkat tangan. Semua ya. Enggak usah angkat tangan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, tuh salat tarawih ditingkatkan. Kemudian apalagi nih, ini yang penting-penting Ramadan. Sedekah yang banyak. Bu. Ramadan sedekah yang banyak ya, Bu ya. Makanya jangan nunggu panitia masjid buat takjilan. Ibu-ibu peksa yang di masjid, silakan buat takjilan. Takjil berbuka bersama. Ya, buka bersama. Nah, caranya gimana? Ini trik-trik untuk mendapatkan pahala banyak. Mau enggak? Itu di hadis disebutkan, siapa yang memberi makan untuk orang yang berpuasa dan itu menjadi pembatal puasanya di kala berbuka, yang pertama kali masuk di kala berbuka, apa itu? Siapa yang ngasih makanan itu mendapat pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Misal, Mas Iswanto ini ngasih saya donat, misal. Ya, Bib, ini buat buka ya, Bib ya. Oh iya. Buat buka cuma ngasih donat. Satu lagi gitu ya. Tapi dia punya nama itu. Biar apa? Pengen dapat pahalanya ustadznya gitu kan. Begitu azan langsung saya cuil nih. Cuil dikit. Dikit aja. Bukan satu saya makan. Saya makan secuil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasuddu bika amantu wa la tasuddu bika amantu. Dan lain sebagainya. Baca. Bismillah makan. Begitu makanan ini masuk, saya dapat pahala puasa. Pak Siswanto yang ngasih roti dapat pahala saya. Kurang ajar enggak itu? Oh, ngambil pahala cuman donat ya. Bukan apa namanya? Bukan ngasih misalnya kurma yang 1 kilo harga 200.000 kan rodok memper. Paham? Nah, ini yang suka ngasih sedekah untuk masjid. Renungkan. Ya, renungkan. Tolong, saya minta tolong. Tolong gitu ya. Disuruh ngasih itu yang terbaik atau yang biasa, ya kan? Dikatakan lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai albir kebajikan surga kecuali kalian sedekahkan apa yang kalian sukai, yang baik-baik. Makanya kalau nanti sedekah kurma, jangan cari kurma yang 1 kilo 15.000. Nanti dimakan untune rotol. Kenapa lengket, alot gitu kan? Akhirnya mengganggu kesehatan. Beli kurma yang misalnya setengah kilonya 50.000, yang rodok apik gitu loh. Kenapa? Bayangkan saja ya. Begitu orang yang makan kurma kita ini makan, kita dapat pahalanya. Nah, kalau jenengan misalkan satu masjid, udah nanti disetting ya. Berbukanya dipimpin awali dulu dengan makan kurma. Kurmanya dari saya. Itu orang pinter. Nanti kalau buka kita bersama-sama makan kurma dulu, jangan minum air. Ya, jangan minum teh. Makan kurma dulu. Walaupun cuma secuil baru minum. Sunnahnya demikian. Nanti kurmanya dari saya. Ini orang pinter. Satu masjid 500 orang buka bersama. Urusan nasi dia serahkan sama yang lain. Kurma bagiannya dia. Kenapa? Begitu yang dibatalkan dengan kurma, yang dapat pahalanya orang yang berpuasa itu yang ngasih kurma. Nah, yang ngasih nasi bagaimana Ustadz? Dapat ganjaran sedekah, beda pahalanya. Jadi jangan pilih ngasih nasi atau kurma. Nah, jangan gitu. Udah diajari semangat sedekah kok. Biar mengantisipasi, siapa tahu ada yang gak mau kurma, tahu-tahu karena lapar tahu yang dimakan, kan repot. Makanya kita usahakan mulai dari minumannya, makanannya ya, sampai snack kecilnya, kita tanggung semua, kan keren. Ya, kita tanggung semua. Satu bulan misalnya, kita bisa ngasih satu hari buka 10 orang. Berarti satu hari kita dapat pahala puasanya 10 orang. Plus kita sendiri satu, berarti 11 orang. Nah, itu kan rodok-rodok sugih di akhiratnya. Makanya, yang lebih pintar lagi, panitia takmir masjid yang bagian takjilan ini. Kalau dia mau mengelola masyarakat agar mau kemudian sedekah, mau buat takjilan ini, maaf ya, ini takjilan bid'ah loh ya. Nah, punten, gak ada perintah, yuk kita buat panitia takjilan, gak ada loh ya. Gak ada. Memang yang ngasih makan itu perintah Nabi, tapi kalau buat panitia itu tidak ada loh ya. Kemudian urunan itu ya enggak ada. Ini inisiatif apa namanya ulama-ulama di Indonesia. Kalau kita tahu di Mekah tuh enggak ada panitia, betul enggak itu? Masing-masing datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi. Mereka gelar bawa makanan-makanannya itu. Nih, siapa yang mau buka? Nih, siapa yang mau buka? Lah, beda dengan kita masuk masjid cari makanan tuh repotnya kita begitu. Coba kalau kita rubah berangkat ke masjid gitu ya. Panitia iya. Ini udah siapin apa? Kurma. Tambah lagi kurmanya. Nih, kurma saya. Kurma ajwa. Saya ada 5 kilo. Biar buka hari ini. Wah, cakep kalau begitu. Kan asik. Enak enggak kira-kira? Enaknya luar biasa. Nah, hal ini dimulakan Allah, sedekah ya. Sedekah terutama ngasih buka dan ngasih sahur. Bukannya kita kasih, sahurnya juga kita kasih. Buka bersama udah banyak. Sahur bersama banyak atau belum? Belum banyak. Dengan buat yang belum banyak saja. Ya, sahur bersama. Jadi selama satu hari yang menjadi apa namanya kekuatan untuk ibadah orang yang berpuasa itu yang ngisi adalah jenengan semua. Kira-kira ganjarannya seberapa itu? Pol-polan kan? Ya, sedekah diperbanyak. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama bulan suci Ramadan. Nah, ada hal-hal penting lain berkaitan dengan diterima tidak diterimanya puasa. Monggo diunjuk. David, maksudnya saya nawari itu saya pengen minum. Udah habis semua. Nah, yang belum habis silakan minum, yang udah habis silakan gelasnya diangkat pura-pura minum. Hal-hal yang berkaitan dengan diterima atau tidak diterimanya puasa seseorang. Ya, puasa itu diterima kalau memenuhi syarat aturannya, ya kan? Dan kalau dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya maupun pahala puasanya. Ada orang udah puasa, makan tidak, minum tidak, ya kan? Gak makan, gak minum. Mana kan enggak, minum juga tidak. Puasanya kira-kira dia bertahan dari mulai sahur sampai berbuka seperti itu. Puasanya kira-kira sah atau enggak sah ini? Ya, menurut orang kan enggak sah. Dia enggak ngakuin yang membatalkan puasa. Diterima atau enggak diterima, gitu kan? Nanti dulu. Kalau syarat sudah dipenuhi, belum tentu diterima. Masih ada satu pertanyaan. Kira-kira tadi matanya lihat yang haram enggak ya? Kira-kira tadi siang tuh ngerasani enggak ya? Ustaz, kalau siang ngerasani batal puasanya tadi ya? Puasanya enggak batal, pahalanya yang batal. Ya, terus kalau malam bagaimana? Lebih batal lagi pahalanya. Jangan terus kemudian berpikir, ya nawan rentok ngerasani, pindah wengi wae. Bukan begitu. Ramadan itu bukan cuman siang hari. Kadang siang nahan maksiat, malam jor-joran. Na'udzubillah min dzalik. Ngapunten buat para remaja, mohon maaf, beribu maaf. Ya, para remaja yang berangkat tarawih ke masjid, tolong niatnya diluruskan. Jangan cari cewek di masjid. Ngapunten ya. Yang begini banyak enggak? yang pernah jadi remaja, coba angkat tangan. Yang pernah jadi remaja, yang sekarang masih remaja, coba angkat tangan. Pernah jadi remaja dan masih remaja, ya. Maunya remaja terus gitu ya. Ya Pakistan. Jadi berangkat udah bener ke masjid, cuman repotnya mampir warung bakso. Ngapain? Kencan di situ. Ya kencan di situ. Gayanya, bahasnya, gimana puasamu hari ini? Laper enggak? Mata saling memandang, hati saling melotot. Ini penyakit-penyakit di Ramadan ya, penyakit-penyakit di Ramadan. Malam berangkat kencan tarawih, perempuan sama perempuan, enggak ada lakinya ini. Tapi jalan tarawih menuju ke masjid dan pulang dari masjid cuman gosip saja ngerasani orang. Hancur enggak kira-kira pahalanya? Hancur. Para ulama mengatakan, kalau di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan, maka dosa juga dilipat gandakan. Saya mau ngasih contoh boleh? Jenengan hari biasa ada orang masuk rumah jenengan, hari biasa loh ya, ada orang masuk rumah jenengan dalam kondisi mabuk, dalam kondisi mabuk, kemudian pakaiannya itu telanjang, mohon maaf, mungkin marah ya, tapi kan gak seberapa marahnya toh, paling cuma disuruh keluar. Tapi coba kalau di rumah jenengan lagi ada pesta perkawinan, ada pesta perkawinan, jenengan masih nyambut tamu, terima tamu, ada orang mabuk masuk teriak-teriak telanjang, marahnya sama dengan yang kalau gak ada pesta atau ketika ada pesta lebih marah? Ketika ada pesta lebih marah. Udah tau ini ada acara kok gawe perkoro, kan seperti itu. Allah gak begitu. Ramadan itu pesta, Allah ngasih ganjaran. Minta ampunan saya kasih, pahala saya beri over gitu kan. Lah kok nekat tambah ngejak maksiat, ya kira-kira marahnya Allah double gak ini? Double. Ini yang ngomong bukan saya loh ya, ulama yang ngomong. Di waktu-waktu yang pahala itu dilipat gandakan, maka dosa juga dilipat gandakan. Makanya itu yang jadi anak turunannya Nabi Habib gitu ya. Ini Habib ini kan turunan Nabi. Wah, hati-hati. Kenapa? Habib itu kalau amal soleh pahalanya double, kalau maksiat double. Double dosanya. Itu di Al-Quran dikatakan ya tentang istri-istri Rasulullah SAW. Kalian itu bil makna ya, bil makna itu maknanya, tafsirnya. Kalian kalau amal soleh dilipat gandakan pahalanya lebih dari orang lain dua kali. Tapi kalau berbuat dosa, dosanya juga dua kali. Begitu pula orang yang ngerti, ulama, nok dari gawe dosa, dosanya double. Wes ngerti kok sih dilanggar. Tapi kalau amal, pahalanya juga berlipat ganda. Orang ngerti ngamalkan ilmunya. Kalau yang bodoh kan ngamal kebejan. Oh anu toh, nyatanya dikongkon toh, baru tahu dia. Lain, enggak ada nih niatnya. Kalau orang yang punya ilmu kan amalnya dengan niat, sehingga pahalanya itu jadi semakin besar. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, Ramadan kita hati-hati. Super hati-hati. Ya. Usaha maksimal maksiat kita ini kita stop, maksimal stop. Kalau kepleset ya istighfarnya diperbanyak. Makanya tuh di Ramadan ada amalan yang jangan sampai ditinggalkan. Ini perintah Rasulullah SAW ya. Perbanyaklah di bulan Ramadan untuk mengesakan Allah dan minta ampun kepada Allah. Dan di bulan Ramadan itu ada dua hal yang kalian pasti butuh untuk mendapatkannya dan butuh untuk dilindungi dari keburukannya. Ya kan? Makanya disusun jadi satu doa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa na'udzu bika minan nar. Terus dilanjutkan istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah nanya nih sama Rasul, ya Rasulullah, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, minta apa emang? Tuh, kalau kita kan gak mikir gitu. Istri Nabi ini cerdas, pinter. Lailatul Qadar itu minta apapun dikasih sama Allah. Ya minta apapun dikasih. Itu malam jaizah, malam Allah bagi-bagi hadiah. Makanya saat itu nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, enaknya saya minta apa? Jawaban Rasul apa? Kuli ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kita bacanya karena bersama-sama dan diniatkan untuk orang banyak, keluarga, anak, istri dan lain sebagainya, maka kita jadikan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di hadits yang lain ditambahi ya Karim. Makanya disusun jadi satu doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Nah, ini perbanyak selama bulan suci Ramadan. Saya dulu pernah sampaikan satu cerita, kisah nyata dan sudah sering saya sampaikan, tapi ini menjelang Ramadan disampaikan lagi boleh ya? Ya. Ada satu warga Pasar Kliwon sini, dulunya hidupnya belum lurus, masih belok-belok ya, bengkok-bengkok lah. Biasa nggak disebutkan namanya ya, cuman semua orang di sini tahu lah siapa beliau itu. Ya, ini buat kita ya, jangan kita prasangka buruk sama orang lain. Nah, tapi buktinya sama ibunya luar biasa. Buktinya sama ibunya luar biasa. Karena orang tua yang tersisa adalah ibunya. Nah, dan ibunya juga bantu anaknya untuk bukti. Kadang ini ada ibu ini yang rodok ruwet ya. Ya, makanya sampai Rasul itu bersabda, rahimallahu mu'an a'ana waladahu ala birrin au kama qala ta'ala. Sampai Rasul itu ngomong begini, semoga Allah memberikan rahmat pada orang tua yang mau bantu anaknya menjadi anak yang berbakti kepadanya. Semoga Allah merahmati seseorang, orang tua yang mau membantu anaknya agar menjadi anak yang berbakti kepadanya. Kenapa? Karena ada orang-orang tua itu yang gak mau begitu. Jadi anaknya dilaknat. Dikit-dikit anaknya dibilang, anak kurang ajar, gak selamat kamu. Bu, ada yang begitu gak bu? Bu. Bu. Coba diingat-ingat dulu bu. Suka marah sama anak gak bu? Jujur. Almarhum Habib Anis, salah satu keistimewaannya sepanjang saya kenal beliau. Ya, saya belum pernah lihat beliau tuh merintah anaknya. Merintah dia. Kamu begini, saya belum pernah lihat atau dengar. Jadi beliau ngajarkan, jadi orang tua jangan merintah anak. Kenapa? Ketika anak itu diperintah kemudian tidak menjalankan perintah orang tuanya, maka nanti anak ini jadi anak yang durhaka. Udah enggak ya? Terus orang tua yang pintar bagaimana? Ya jangan perintah anak. Kasih sanepan. Misal, lagi pengen durian. Duduk sama anak-anak gitu kan. Wah, ini cari durian di mana ya? Musim begini enak nih makan durian nih. Misal begitu. Nah, anaknya ya mudengan. Orang-orang mudengan, oh pak, ada pak, ini kulon-kulon akeh pak. Mangkat loh pak, ini. Ya anak ya rodok piye, ya anak model begini kan. Anaknya ya mudengan, paham maksud orang tuanya. Gak pakai banyak ngomong, keluar dari kendurian, pulang, ini durian apa, montong ya? Montong, ini durian Jepara, ini durian ini. Silakan pak, Cici juga yang enak yang mana nih, yang suka yang mana. Ini anakmu mudengan, bapak emu dengan anak emu mudengan. Enak enggak rumah tangga yang seperti itu? Enak. Lah yang repot nih sekarang banyak orang tua yang enggak mudengan tapi karepe njaluk dimudengi. Ya kan? Ada anak yang enggak mau mudengi orang tua karena udah capek orang tuanya, mau njaluk dimudengi dhewe, ora gelem mudengi anake. Nah, ya kan? Seperti itu. Oh ini yang satu ini bukti benar sama orang tuanya. Ibunya bantu untuk bukti. Akhirnya menjelang akhir umur ya, menjelang akhir umur orang ini bertobat ya. Dapat hidayah bertobat. Ramadan berboncengan dengan kakak sepupu saya. Emang temennya ya, teman kakak sepupu saya boncengan. Sore-sore habis habis azan asar tuh ya, jalan pergi ke arah Pekonan. Ya, Pekonan, di jembatan Mojo itu terus gitu kan. Naik motor berdua boncengan. Nanya sama kakak sepupu saya, kalau Ramadan gini enaknya baca doa-doa apa ya? Ijab, udah baca itu aja. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 3 kali lanjutkan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. 3 kali ditutup ya karim, duhai Allah yang maha pemurah. Udah akhirnya diulang-ulangi sambil boncengkan nih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Terus dibaca. Kelihatan masjid mampir. Mampir mau sholat asar. Mau sholat asar. Jamaah. Udah dia parkir. Dia parkir, dia wudu, kemudian masuk masjid. Ya, masuk masjid. Mau sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kakak sepupu saya lagi berwudu. Tiba-tiba ada teriakan dari dalam. Mas, temennya mas. Ya, dilihat ketika takbir Allahu Akbar, jatuh tertunduk, meninggal dunia. Kabul enggak doanya tadi? Nas'alukal jannah, kami minta surga. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau tuh maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka ngasih maaf dan suka pada orang yang mau memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ini jangan sampai ditinggalkan di Ramadan. Nah, kebiasaannya nih jamaah ini bacanya cuma kalau habis tarawih, betul enggak? Tapi setelah itu baca lagi enggak? Enggak. Jadi satu hari dibaca cuma satu kali. Padahal perintah Rasul ajziru, perbanyaklah. Jadi zikir yang lain itu udah cukup ini. Itu istighfar sudah, la ilaha illallah juga sudah, minta surga sudah, berlindung dari neraka juga sudah, minta maaf juga sudah. Udah ini dipegang, diamalkan, dijalankan. Insyaallah Lailatul Qadar akan kita dapat. Yang penting lagi yang namanya kita berada di bulan suci Ramadan, hendaknya kita perbanyak qiraatul Quran. Bapak, kemarin kan sudah saya kasih tahu. Coba sekarang diingat-ingat lagi. Ternyata kita mau jalankan satu hari satu juz gampang atau susah? Susah. Ternyata susah. Padahal teorinya gampang atau gampang. Kemarin udah kita bahas kan, kalau satu juz itu ada 10 lembar. Ini Quran apa namanya? Madinah ya, Quran Mekah. Coba saya lihat ya, satu juznya berapa lembar coba? Satu juznya 10 lembar. Ini Quran untuk orang-orang yang hafalkan Quran dia. Ayat pojok. Satu juznya 10 lembar. Satu juz 10 lembar. Kalau kita bagi 5, berarti jadi berapa itu? 2 lembar. Satu hari itu kan sholatnya 5 waktu. Coba kalau kita bacanya, yang 2 lembar ini dibagi lagi jadi 2. Jadinya berapa lembar? 1 lembar. Sebelum sholat, duduk, buka 1 lembar. Habis sholat, duduk, buka 1 lembar. Satu hari dapat berapa juz? 1 juz. Ringan atau berat? Ya coba. Kita lihat aja. Pak Siswanto, tolong dilihat. Ini jarum pendeknya itu ya. Jarum pendek. Coba dilihat. Saya mau baca satu lembar. Ya, bacaan saya belum bagus. Apalagi suaranya. Tapi mau ngasih contoh waktunya saja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورد وبرق وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم 3 menit 10 detik itu satu lembar lama atau sebentar 3 menit satu lembar 3 menit satu lembar bulatkan saja jadi 5 menit satu lembar 5 menit duduk 5 menit sebelum sholat buat ngaji satu lembar bisa enggak kira-kira ngapunten yang sering terjadi bisa atau enggak bisa yang sering nih loh bisa enggak kita nih enggak bisa tapi kalau sebelum sholat BBM-an setengah jam bisa enggak SMS-an sekian lama bisa enggak bisa kan yang nom-nom nih maksudnya ya kalau yang ibu-ibu sambil lihat iklan gitu ya lihat TV ngobrol bisa kita duduk lama tapi buka Al-Quran kenapa kok enggak bisa setan yang saya enggak duli kakehan terlalu banyak setan yang megangi kita jangan baca jangan baca jangan baca kalau tidak kita perangi tidak akan pernah bisa jadi saya ngomong gini ini saya ngomong tuh diri saya sendiri yuk kita mujahadah memperbanyak baca Al-Quran sampai betul-betul rumah kita itu jadi rumah Al-Quran maksudnya rumah Al-Quran anak kita doyannya baca Al-Quran senengnya dengar Al-Quran maghrib sampai isya yang dengung suara Al-Quran dikit-dikit suara Al-Quran dikit-dikit suara Al-Quran kan luar biasa enaknya cuman sekarang dikit-dikit yang ada sinetron dikit-dikit yang ada dua payek dan sejenisnya ini betul atau betul betul kan makanya saya ngajak diri saya dan hadirin pendengar semuanya pemirsa dimanapun anda berada Yuk kita mujahadah untuk menundukkan diri kita. Kamu harus ngaji, kamu harus sholat sunnah, kamu harus begini, kamu harus begini. Katakan begitu. Jangan liti orang lain. Udah, stop itu. Penyakit. Tahu namanya penyakit? Ngobok-ngobok wong liya, itu penyakit. Ngoreksi orang. Ini penyakit nih. Penyakit yang diturunkan iblis. Ya, iblis tuh sejak awal ngomong, "Oh, dia dari api, dari tanah, saya dari api." Ngomongkan orang. Oh, Allah nyuruh sujud. Dia dari tanah, saya dari api. Bukan, ya saya sujud, tapi bahas Nabi Adam. Nah, model-model begini banyak enggak ini? Ya kita ini masih begitu. Belum neken diri kita sendiri. Belum menghajar diri kita sendiri. Nah, ini mumpung mau masuk Ramadan, kemudian Ramadan, yuk kita maksimalkan. Ngajar diri kita sendiri. Kalau udah Ramadan enggak, terus kapan lagi? Ramadan saja tidak, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Awang Ramadan ke setan dibondo. Di hadis yang disebutkan, setan itu di bulan suci Ramadan diikat, diborgol, kemudian dilemparkan ke dalam lautan. Itu setan. Khilaf ulama. Ada orang nanya, "Bas, setannya katanya udah di penjara, diborgol lagi dimasukkan dalam laut. Setan dari api dimasukkan dalam laut. Kan kademen setan." Sudah top, ini kan siksaan buat setan luar biasa itu. Gak bisa gerak, gak bisa kemana-mana dia. Selama bulan suci Ramadan. Tapi kok saya masih maksiat datar dia? Ya Pak, ya saya wis jadi setan. Polos nih Ustaznya. Nah, ya wis jadi setan, nah, kamu udah jadi setan. Maksudnya kayak, nah kamu selama bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, cuma di awal, cuma di akhir, dan terusnya, kamu itu hidupnya kelonan sama setan. Disuruh setan ini, nurut. Disuruh setan ini, nurut. Gak pernah ngomong, gak mau, tidak boleh. Gak berani gitu. Tidak setan melaku-melaku neng manahan, alon-alon, sawangan wong wedok, nggih. Ya kan? Gak terus, haram. Cukup satu saja ya, jangan dua ya setan. Ini mending ini. Ini mending, gitu aja enggak, gitu aja tidak, artinya ngurangi enggak, neken juga tidak. Lah setelah ditinggal sama setan yang ngomong sama malaikat, coba lihat saja murid saya, santri saya itu, udah dia nanti coba jadi muridnya jenengan atau murid saya, ya kan? Bener nih setan pensiun di mana? Dalam laut pensiun dia, gregetan sebetulnya, tapi setan punya rasa percaya diri. Engkau malam bakdo tontonan tak parani lah langsung sayang-sayangan karo aku. Begitu nih takbir Allahu Akbar, begitu kan? Azan maghrib, Allahu Akbar, azan maghrib malam hari raya. Setan lepas dari penjaranya. Ya kan, lepas dari penjaranya. Tuh santri-santrinya setan. Oh, who are you? Gimana? Udah lama nih ide-ide cemerlang enggak muncul. Gimana? Udah nih malam hari raya main aja ke rumah si dia. Terus buat alasan aja jalan-jalannya untuk takbirat. Terus ya udah kamu pakai di sana yang rontok cakep sedikit, dandan sedikit, datang ke sana bapaknya ajak ngomong yang baik-baik. Pak, ya saya pengen takbiran sama anak bapak. Udah, pasti dikasih tuh sama bapaknya. Ya. Bapaknya ini anak berangkat ke sana. Si setan datengin bapaknya. Iya, wong lanang kok arep moro marani anakmu, ya. Wong iki genah lho, ngejak metu genah. Ngomong, arep ngejak metu ngomong sih. Wong ngajak keluar dia dateng nemui orang tuanya. Ini anak baik-baik nih. Lepaskan tuh anak bapak itu, jangan bingung. Berangkat nih ke rumah si cewek, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fulana ada. Nanti kalau pakai nama orang di sini ada yang namanya sama kan tersinggung. Fulana ada. Mau apa? Anu Pak, kan malam hari raya di masjid ada pengajian Pak, kan sayang kalau gak datang terus nanti kita mau takbiran Pak. Lagi ini genah, biasanya kan nonton nih pengajian bagus nih, terus telepon setan nih bapak itu, ya kan kelihatannya kan baik, ya kelihatannya Pak baik, langsung pulang lah ya, mandi dandan yang cantik tuh, udah dijemput, udah keluar. Pak, jalan dulu ya Pak ya. Iya, pulanglah ya, gocekan sing rapet. Hati-hati engko ndak tiba. Wah, pegangan rapat bapaknya yang dukung anak karo bapak padha edane. Kenapa? Karena udah dicuci dirinya oleh setan. Banyak enggak nih yang melihat cowok sama cewek bergoncengan yang kebiasa, banyak enggak? Nah, kalau bukan mahramnya kan haram tuh ya. Haram. Tapi orang tua nganggap biasa. Ya kenapa seperti itu? Sekian bulan dididik oleh setan. Pendapat pertama mengatakan seperti itu. Semua setan di penjara, ya, tapi manusianya, nafsunya udah dididik oleh setan sehingga dia nuruti keinginan hawa nafsu. Pendapat yang kedua, setan yang di penjara itu cuman setan yang kelasnya kelas senior. Senior-seniornya. Iya, pimpinan-pimpinannya di penjara. Kalau yang bawahan-bawahan junior-junior nih, yang baru-baru saja jadi setan, belum lama jadi setan nih ya, yang belum pakar, enggak di penjara. Nah, repotnya kita ini, jangankan setan, baru sama nafsu kita sendiri udah kalah, apalagi dibumboni sama yang junior. Oh, Kang, lanjut cakep gitu. Nurut. Kita nurut. Nah, ini loh kelemahan kita Ramadan ya. Ramadan kelemahan kita di situ. Makanya kita buat kumpulan yang baik, baik. Kumpul terus sama yang baik-baik. Agar apa? Agar kita tidak sampai di Ramadan ditipu oleh nafsu maupun setan. Gimana kira-kira? Siap enggak? Ini jam 10 nih Dan. Ya, then is out waktunya ha. Tapi saya itu merasakan pengajian kalau malam-malam kasihan yang rumahnya jauh. Kenapa? Hampir tiap malam saya masuk rumah itu jam 3 malam. Setengah 3, jam 3 itu hampir tiap malam. Sampai tadi malam juga begitu. Ya, kemarin malam sebelumnya juga begitu. Sebelumnya lagi juga begitu. Sebelumnya lagi juga begitu. Sebelumnya lagi juga begitu. Kenapa? Karena ustadznya naik mimbarnya jam 10. Ya. Terus mau jam 11 berhenti dikeroyok sama jemaahnya. Enggak boleh. Tambah setengah jam lagi. Nambah setengah jam bilang belum cukup. Setengah jam lagi. Lah yang minta tambah, oh my, cedah. Kan rodok kurang ajar, ngerti? Oh my, ustadz, aduh, gitu kan? Ya, jam 12 selesai. Tak, ceramah udah selesai. Doanya belum, udah kasih doa. Doanya yang panjang, jangan pendek. Udah doanya panjang. Setengah satu kurang 10 baru selesai doa. Turun dari mimbar, salaman. Ya kan gitu ya. Wah, ada yang salaman, cupika, cupiki, cupituk. Ya, macam-macam pipituk sampai batuk ini juga diambung ya. Ada lagi orang salaman tuh macam-macam mungkin karena histeris sampai ustadznya dicokot. Ya ada. Cokot mungkin harap jaluk getih mobil ngono ya. Bakot ada. Wah, ada yang salaman. Ngapunten nih, saya mau blak-blakan aja ya. Wah, ada salaman kemudian model jilat-menjilat itu. Wah, ada yang begitu. Aduh, ya Rabbi. Nah, tugas kita kan cuma ngasihkan tangan. Bukan saya senang disalamani, bukan. Karena apa? Kalau berjabat tangan dengan sama muslim, dosanya berguguran. Nah, yang jabat tangan dengan saya kan bergugurannya cuma sebentar. Dia cuma setengah menit berguguran. Nah, kalau saya sama si Borang, gugur dosa, gugur dosa, gugur dosa. Kan entek, senang aku. Gugur dosa, entek dosa saya. Awas, kalau salaman sama saya jangan lama-lama. Ustaz, biar dosanya berguguran. Pernah dicol-colke terus loh. Repot lagi ini kan. Akhirnya kan salaman, minta foto ya. Foto satu yelek, minta foto jejer gitu kan. Jebret, nyapa handphone. Semua orang bawa handphone. Satu minta foto, lainnya semua minta foto. Sekarang buat yang minta foto, saya ajari cara yang lebih gampang. Mohon gak? Jenengan cari di internet, search Google gitu ya. Ustadz Novel Alidrus. Gambar, ketemu gambarnya toh. Nanti jenengan foto sendiri jejerkan dengan foto jenengan. Selesai, saya ijazahkan kalau ditanya orang, itu foto dengan Habib Novel? Iya, benar, gak bohong. Memang begitu. Di dunia maya. Selesai. Enak atau? Ya, udah gitu. Daripada nanti foto-foto tuh terus. Nah, itu jam apa nak 1 kurang baru masuk tempat transit. Duduk di situ, ya kan? Kalau saya makan sedikit udah enggak kuat ini perutnya. Kebanyakan minum. Nah, teman-teman nih di Raudhah nih yang ngaji bareng sama saya, mereka itu bilang kru jamaah kuliner. Jamaah kuliner. Kenapa? Karena ustaznya enggak enak sama yang punya majelis. Kalau sampai gak makan kan, saya gak kuat, saya pakai trik. Ini teman-teman saya tuh makan semua, wajib makan. Ya. Nah, kebetulan teman-teman kalau disuruh makan, senangnya luar biasa. cocok. Satu hari makan 5 kali mereka alhamdulillah, cocok, senang gitu makan ya. Saya senang lihat panitia senang, saya juga senang. Akhirnya duduk ngobrol, setengah dua baru pulang, jalan 1 jam, setengah 3 nyampe rumah. Tiap hari seperti itu. Nah makanya saya buat pengajian ini jam 10 saya usahakan berhenti, karena banyak datang dari Kalioso, masih banyak dari apa namanya Boyolali kan, dari Andong dan sekitarnya, kemudian dari Sragen apa Soekarjo yang masuk pelosok, Sragen yang di pelosok, ada lagi yang dari Prambanan. Nah kalau selesainya itu jam 11:30 sampai rumah jam 1 kan kasihan ya, besok malam-malam ya. Alhamdulillah, ini trik Ustadz untuk memunculkan diri. Ya. Apalagi ini teman saya Muhammad Jamal ini, masya Allah. Ini kalau pulang malam ini juga kan repot. Yang lain mungkin jalannya 3 jam, beliau cuma 1 jam naik pesawat nyampe Singapura. Beliau dari Singapura ya. Waktu itu udah datang di sini, kekah anaknya. Sekarang pas beliau datang, pas saya juga kekah anak saya. Ada yang dimuliakan Allah sebagai penutup biasa nih ya, pengumuman apa? Pengumuman. Nah, ini ada sedikit cerita nih, Pak Budi, saya mau ceritakan boleh ya? Yang jenengan laporkan ke saya dulu. Boleh. Nih, Pak Budi ini kan nanti hari Ahad 8 Juli yang saya katakan yang hadir Masjid Rauboh setengah wajib datang masjid ini ya. Wajib datang ya. Apalagi setelah dengar cerita yang satu ini, wajibnya double 1000 kali. Double 1000 kali. Pak Budi ini ya pengajarnya besok hari Ahad. Ahad 8 Juli Ba'dal Isya ya sampai selesai. Tempatnya rumah Bapak Budi dan Ibu Ani, Dukuh Ngablak. Dukuh Ngablak RT RW-nya RT 1 RW 11. Joho Mojolaban Sukoharjo. Alamatnya perempatan Koramil Mojolaban. Mojolaban itu perempatan Koramil, lurus ke timur. Ya, lurus ke timur. Acara ini didukung oleh MWC NU Kecamatan Mojolaban, kemudian Radio Lidah FM serta Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Nah, Jumat yang lalu hari Ahad pagi enggak salah ya, dengan itu pasang keluar pasang spanduk. Malam Senin ya, malam Senin pasang spanduk. 4 spanduk dipasang, betul. 4 spanduk dipasang, malam Senin dipasang. Terus hari apa? Selasa pagi udah enggak ada lagi spanduknya. Ya, enggak ada, maksudnya apa? Dicuri orang. Ada yang menurunkan, ada yang ngambil. Terus panduk pengumuman taklim, pengajian, akbar, zikir dan selawat bersama Ibnu Nawfal bin Muhammad al-Idrus. Itu 4 spanduk hilang gitu ya. Ya kita husnudzon mungkin kena angin terus katut mabur ya gitu aja. Ya, atau mungkin ada yang butuh buat apa namanya? Selimut gitu husnudzonnya ya. Tetap kita kan harus berprasangka, Pak. Prasangka baik. Nah, makanya spanduknya udah hilang, jangan kemudian enggak datang pengajian. Yuk kita semakin dah datang. Gregetan pengen datang enggak jenengan? Pengen ya? Terus pokoknya kebaikilah rumahnya biar enggak cukup sak kampungnya, sak desanya. Ya, sak dukuhnya ya, biar enggak cukup. Kira-kira semangat pengen datang enggak ini? Coba nih beneran loh nih, jangan cuman insyaallah tok tok geng boten kepanggih enggak lo ya. Datang ya. Insyaallah niat syiar Ahlus Sunnah wal jamaah di Dukuh Ngablak. Kita datang bareng-bareng ke sana untuk menunjukkan bahwasannya kita orang-orang yang ramah, santun, penuh senyum, suka zikir, suka mengingat Allah dan suka mengingatkan manusia ke jalan Allah. Ini besok hari Ahad. Kemudian hadirilah Majelis Yasin Tahlil Al-Hidayah Grogol hari Rabu 11 Juli jam 7:30 malam, bicara Habib Abdurrahman Al-Attas. Tempat Masjid Al-Hikmah Grogol, Selatan Pasan Grogol, Sukoharjo. Kemudian yang pengumuman lagi, hadirilah pengajian akbar Tahlil Kubro dan Simo Berzikir. Ini sudah lewat ya? Belum ya. Senin 9 Juli 2012. Ya, Simo Berzikir Senin 9 Juli 2012, jam 7:30 malam sampai selesai. Tempat Masjid Al-Amin Dukuh Simolor, Desa Kebak, Kecamatan Kebak Keramat. Desanya Kebak, Kecamatannya Kebak Keramat. Pembicara Bapak Kiai Haji Abdullah Sa'ad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Insaf Pesungan Mojosongo. Kemudian ada di sini kepada yang terhormat Bapak Ustaz. Ya, ini doa bentar, yang pengumuman dulu. Ini katanya ada pengumuman yang tidak terbaca karena ketumpuk-tumpuk. ada yang bukan juga. Nah, yang lainnya doa-doa. Nah, sekarang giliran doa-doanya ya. Doa untuk yang sakit, yaitu Habib Muntir bin Fuad Al-Musawa. Ya, semoga segera diberi kesembuhan. Kemudian juga untuk Bapak Kapten Sudiarto yang sedang sakit. Kemudian Bapak Terma Iskandar. Ya, ini dari Kota Monogiri, ada teman yang sakit. Semoga juga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemudian untuk Bapak Darmo Swiryo Tasikmadu, Ibu Lagimin Tasikmadu, Bapak Zumarom Kalioso, Simbah Marto Kimun Slagen yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga untuk Ibu Markoyah yang ada di Ciamis, semoga cepat sembuh ya di Ciamis sana. Kemudian untuk Asep Burhanuddin bin Ibrahim, ini semoga segera sembuh nganggurnya. Kemudian untuk Bapak Lutfi Ngadimin ya, yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan untuk semua yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan al-hadiniyah. Al-Fatihah. Kemudian untuk Azizah Rizkika Rahmawati, anak dari Ibu Fauziah Bintosari Sukoharjo, yang akan melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren Jawa Timur, minta didoakan semoga mudah urusannya, jadi anak yang bisa berbakti pada orang tuanya dan dapat ilmu yang barokah. Amin. Insyaallah kabul. Kemudian untuk Ananda Nanang, anak dari Ananda Haji ini ya, Haji Nanang Murtiat dan Hajah Sari Indarwati yang telah 6 tahun menikah belum diberikan momongan oleh Allah. Semoga lekas diberikan momongan yang soleh dan soleha. Amin. Ya, selanjutnya kita ucapkan Al-Fatihah untuk semua niat tersebut dan semua hajat kita lazim ya. Al-Fatihah. Nah, kemudian ada satu lagi ini, permohonan Fatihah khusus untuk semua teman-teman yang tidur, main, ngurusi Ar-Raudhah yang belum nikah. Khususnya ya Mas Edwin, kemudian Mas Ansori, kemudian Mas Romi, ya, kemudian mas-mas yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, di antaranya juga Mas Budi yang belum menikah, semoga oleh Allah segera diberi jodoh. Jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Insyaallah legian berikutnya setelah hari raya Raudhah bisa mantu. Ya, bisa mantu salah satu kru yang ada di sini, entah siapa. Kalau enggak jenengan monggo mantu di sini boleh. Ya, demikian dapat jodoh yang menyenangkan dunia dan akhirat. Juga untuk anak-anak, ibu bapak sekalian yang belum ketemu jodohnya, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya dan bahagia dunia akhirat. Al-Hazimiyah, Al-Fatihah. Terakhir, ini buku yang lama, Ahlul Bidah Hasanah yang pertama sudah dicetak ulang ya, harganya 25.000. Kemudian buku Mana Dalilnya yang pertama, ini buku saya yang lama, ini buku luar biasa bagusnya ini. Ini buku metode berpikirnya dengan cara-cara yang dipakai oleh orang-orang yang suka mana dalilnya, mana tuntunannya, kan gitu. Nah, saya makanya buat judul Mana Dalilnya. Isinya menjawab dengan logika. Ya, dengan logika. Kemudian baru dikasih ayat Al-Qur'annya, dikasih hadisnya. Ini seputar permasalahan ziarah kubur, tawasul, tahlil, dan lain-lain ya. Harganya juga sama, 25.000. Kemudian rahasia kagun Isra Mi'raj untuk malam hari ini harganya 25.000. Yang bonus itu Jumat yang lalu. Kemudian ada VCD di depan, ada berapa VCD, harganya 13.000 kalau di Raudhah. Kalau di pengajian di luar harganya 15.000. Di antaranya ada VCD ketika saya menerjemahkan ceramahnya Syekh Hisam Al-Kabbani ya. Kemudian ada VCD tentang pembahasan makna bid'ah. Bid'ah itu apa itu kan? Saya pernah buat VCD-nya. Kemudian ada VCD-VCD yang lain ceramah, bisa dilihat di depan. Insyaallah itu jadi tontonan yang menarik, khususnya yang masalah bid'ah. Jenengan kalau ada orang nanya tinggal kasih, ya tontonan juga. Ya kalau baca mungkin malas, kalau nonton kan paling cuma 1 jam selesai kurang lebih. Nah, insyaallah bisa dapat masukan ya. Dapat masukan buat yang awam. Kalau lagi ajak nonton bareng, nonton bareng bid'ah gitu aja. Udah ngirit tuh beli satu ditonton orang banyak. Insyaallah saya akan produksi VCD-VCD Islami seperti itu. Doakan dimudahkan ya. Doakan dimudahkan. Karena kalau saya tonton VCD saya yang lama tuh saya heran. Kok ya bisa yang mengumpulkan data banyak itu, heran tuh. Ya mumpung sekarang masih cover masih bisa, pengen saya kumpulkan saya data. Ya, karena nanti suatu saat belum tentu dapat kemudahan. Saya mohon doanya semoga diberi kemudahan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Terakhir. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Setelah kita tutup doa, tutup dengan doa tutup majelis, jangan pulang dulu karena ada makan seadanya. Malam hari ini kita akan makan nasi seperti nasi kabuli gitu ya. Ya nasi tomat itu nasi kabuli yang memang diolah khusus dengan rempah-rempah. Yang kurang doyan paksakan makan biar doyan. Ya, jangan aku ra doyan aku. Ini penyakit ini. Jangan ngomong enggak doyan, pokoknya diincipi dulu ya, diincipi dulu. Nanti kalau ketagihan tuman jangan tanya sama saya. Cari di pasar Kliwon banyak yang jualan ya, banyak yang jualan. Nah, saya minta doanya untuk pasangan hidup saya, untuk anak keturunan saya dan juga untuk pasangan hidup jenengan, untuk anak keturunan jenengan semuanya. Jadi pasangan-pasangan hidup kita, anak keturunan kita, semoga oleh Allah Ta'ala diberi semuanya ridho-Nya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jangan pulang dulu ya, hidup. Kita beri kesempatan untuk bagi panitia untuk menyiapkan segalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa Jumat depan masih ada ya kajiannya ya. Masih ada. Kemudian Ramadan, setiap malam Ramadan ada. Nah, doakan. Saya lagi pengen nyusun khotib hajat ini dalam format yang kecil, format saku ya. Format saku. Saya pengen bagi-bagikan hadiah untuk jamaah Raudhah. Nunggu rezekinya. Ya, kalau rezekinya ada, saya pengen cetak sampai 5.000 atau 10.000 kemudian untuk dibagikan. Untuk yang satu ini, kalau ada orang yang kemudian mau mencetakkan ya, mau pahala yang besar, silahkan. Itu dibagikan cuma-cuma. Kalau ada yang dengar suara saya ini kemudian berminat untuk membantu mencetakkan, maka saya akan menyalurkannya. Biar khotib hadrat ini tersebar di pelosok-pelosok Surakarta dan sekitarnya ya. Sampai maghrib, sampai isya itu bacaannya ngaji kemudian rotiban, ngaji kemudian rotiban. Semua seperti itu. Insya Allah nanti selamat akidahnya, tidak akan kena yang macam-macam. Karena rotib hajat ini benteng dari akidah-akidah yang ruwet. ya benteng dari akidah-akidah yang sesat. Sehingga kalau kita dengar maghrib baca hadat ngerti, oh ini pasti ahlus sunnah wal jamaah. Ya kan? Oh ini ahlus sunnah wal jamaah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.